Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Falhamdulillah ikhwanil kiram wa akhwatiyal karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kita lanjutkan kembali pelajaran atau kajian intensif kita kitab al-mulakhas fi syarhi kitabi tauhid. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyimak penjelasan dari al-allamah al-syekh Shalih al-Fauzan hafizahallahu ta'ala terkait firman Allah jalla wa'ala, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang ummah yang qanitan, lagi hanif, serta tidak tergolong dari kalangan kaum musyrikin. An-Nahl ayat 120. Di mana di dalam ayat ini Allah Jalla wa'ala telah memuji Nabi Ibrahim alaihi salam karena empat sifat yang beliau miliki. Dan beberapa faedah tambahan yang saya sebutkan di pertemuan yang lalu terkait Nabi Ibrahim alaihi salam yang dipuji oleh Allah Jalla wa'ala dalam ayat ini. Ada sebuah faedah yang merupakan kaedah indah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab beliau Al-Qaulul Mufid ketika mensyarah ayat ini. Sebelum kita berpindah kepada dalil kedua yang disebutkan oleh penulis, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, "Tsana'ullahi 'ala ahadin min khalqihi yuqsadu minhu amran." Pujian Allah Jalla wa'ala kepada salah satu dari makhluknya di dalam Al-Quranul Karim itu bertujuan dua perkara. Artinya, jangan kita kira pujian Allah Jalla wa'ala kepada sebagian hambanya di dalam Al-Quranul Karim hanya sekedar untuk kita ketahui semata bahwa orang tersebut telah mendapatkan pujian dari Allah Jalla wa'ala. Bukan itu yang dimaksud oleh Allah Jalla wa'ala dalam pujiannya kepada makhluknya. Tidaklah Allah Jalla wa'ala menyebutkan pujian kepada sebagian makhluknya di dalam Al-Quranul Karim kecuali tujuannya dua hal. Yang pertama, kata beliau, mahabbatu hadha alladhi athna Allahu alaihi khaira, adalah agar kita mencintai hamba atau makhluk yang telah Allah Jalla wa'ala puji dengan kebaikan tersebut. Bukan semata-mata kita mengetahui bahwa si fulan atau nabi fulan atau hamba fulan atau makhluk fulan telah dipuji oleh Allah Jalla wa'ala. Tetapi Allah Jalla wa'ala menyebutkan pujiannya kepada sebagian makhluknya dalam Al-Quranul Karim, tujuannya adalah dua hal. Yang pertama, agar kita mencintai hamba atau makhluk yang dipuji oleh Allah Jalla wa'ala dengan kebaikan tersebut. Asani, perkara yang kedua adalah al-iqtida'u bihi fi hadhihi sifati allati athna Allahu biha alaih, adalah agar kita mengikuti hamba yang telah dipuji oleh Allah Jalla wa'ala dengan kebaikan karena kriteria-kriteria atau sifat-sifat yang dia miliki tersebut. Sebagai contoh, misalkan di dalam ayat 120 dalam surat An-Nahl, Allah Jalla wa'ala memuji Nabi Ibrahim alaihi salam karena empat sifat yang ada pada beliau yang mana apabila empat sifat tersebut ada pada seseorang maka sungguh ia telah merealisasikan tauhidnya kepada Allah Jalla wa'ala. Maka ketahuilah atau ingatlah dua hal yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ini sebagai kaedah pada setiap pujian Allah Jalla wa'ala kepada sebagian makhluknya. Maka di dalam ayat ini Allah Jalla wa'ala menginginkan dari kita, dari pujiannya kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, agar kita mencintai beliau. Yang kedua, agar kita mengikuti beliau dalam sifat-sifat tersebut yang karenanya Allah Jalla wa'ala memuji beliau. Baik, ini faedah tambahan untuk pelajaran yang kemarin terkait ayat 120 dari surat An-Nahl. Baik, berikut ini ayat Al-Mu'minun ayat ke-59 dari surat Al-Mu'minun. Iqra akhi Farhan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa qala walladhina hum bi rabbihim la yushrikun. Qala syarih hafizahullah munasabatul ayati tsaniyati lil bab أن الله تعالى وصف المؤمنين السابقين إلى الجنات بصفات أعظمها الثناء عليهم بأنهم بربهم لا يشركون شيئا من الشرك لا خفيا ولا جليا ومن كان كذلك فقد بلغ من تحقيق التوحيد النهاية ودخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. Ayat 2 yang boleh disebutkan dalam bab ini untuk menerangkan kepada kita hal yang apabila kita melakukannya maka kita telah merealisasikan tauhid kita kepada Allah Jalla wa'ala. Allah Jalla wa'ala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-59, walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun, dan mereka adalah orang-orang yang tidak melakukan kesyirikan kepada Rabb mereka yang telah mencipta dan mengatur mereka. Sisi kesesuaian ayat ini disebutkan dalam bab ini, kata Syekh Shalil Fauzan, "Anna Allah Ta'ala wasafa al-mu'minina sabiqina ila al-jannat bi sifatin a'zamuha al-thana'u 'alayhim bi annahum bi rabbihim la yushrikuna shay'an min ash-shirki la khafiyan wala jaliyan." Bahwa Allah Jalla wa Ala memuji orang-orang yang beriman as-sabiqin. Karena kita ketahui bahwa orang-orang yang beriman yang berada di jalan Allah Jalla wa'ala itu memiliki beberapa tingkatan. Yang paling tinggi adalah as-sabiqin. Ya. Di bawah as-sabiqin siapa? Ya. Al-muqtasid. Ya. Yang ketiga adalah faminhum zalimun li nafsi. Ya, as-sabiqun al-awwalun ada tingkat tertinggi atau maqam tertinggi orang-orang yang berada di jalan Allah Jalla wa'ala. Itu mereka orang-orang yang telah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya, dan meninggalkan hal yang haram serta hal yang makruh. Yang kedua adalah al-muqtasid, yaitu mereka orang-orang yang menjalankan hal yang wajib dan meninggalkan hal-hal yang haram. Dan yang ketiga adalah zalimun li nafsi, yang terkadang mereka jatuh ke dalam dosa maksiat dengan meninggalkan hal-hal yang Allah perintahkan atau terkadang jatuh ke dalam hal-hal yang Allah larang. Nah, di dalam ayat ini kalau kita membuka surat Al-Mu'minun dari mulai ayat yang ke-58 dan beberapa ayat setelahnya, Allah Jalla wa'ala sebutkan di antara sifat mereka adalah mereka tidak menyekutukan Allah Jalla wa'ala, tidak melakukan dosa syirik. Mencakup seluruh bentuk syirik, baik syirik yang tersembunyi seperti riya dan sum'ah, ataukah syirik yang terang-terangan dari syirik-syirik besar. Maka kata Syekh, وَمَنْ كَانَ كَذَلِكَ فَقَدْ بَلَغَ مِنْ تَحْقِيقِ التَّوْحِيدِ النِّهَايَةَ وَدَخَلَ الْجَنَّةَ بِحِلَى حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ. Maka sungguh ia telah merealisasikan tauhidnya kepada Allah Jalla wa'ala dengan sempurna. Dia sudah berada di puncak perealisasian tauhid kepada Allah Jalla wa'ala. Maka ia akan masuk ke dalam syurga tanpa hisab dan tanpa adab. Baik, ada baiknya beberapa kita bacakan beberapa ayat satu dan beberapa ayat sebelum dan setelah ayat ini. Karena dalam beberapa ayat tersebut Allah Jalla wa'ala menerangkan beberapa kriteria mereka, orang-orang yang beriman kepada Allah Jalla wa'ala, yang Allah katakan mereka ulaika alladhina yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka adalah orang-orang yang berlomba-lomba di dalam melakukan kebaikan dan bersegera dalam melakukannya, agar kita tahu apakah diri kita termasuk dari as-sabiqin, orang-orang yang mendahului dan berlomba-lomba di dalam melakukan kebaikan ataukah tidak. Ya dan billah. Baik. Ada empat sifat yang Allah Jalla wa'ala sebutkan di dalam surat Al-Mu'minun. Dari sifat empat sifat untuk mereka orang-orang yang dikatakan as-sabiqun, as-sabiqun, orang-orang yang telah mendahului atau bersegera dalam melakukan kebaikan. Sifat yang pertama Allah sebutkan pada ayat yang ke-57. Allah Jalla wa'ala berfirman, innal ladhina hum min khasyati rabbihim mushfiqun. Dalam surat Al-Mu'minun ya, sebuah surat yang menerangkan kepada kita kriteria orang-orang mukmin sejati. Sifat yang kedua Allah sebutkan pada ayat yang ke-58. Walladzina hum biayati rabbihim yu'minun. Mereka adalah orang-orang yang terhadap ayat-ayat Allah Jalla wa Ala mereka beriman. Sifat yang ketiga, dan ini sifat mereka yang paling tinggi, walladzina hum birabbihim la yusyrikun. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak melakukan kesyirikan sedikit pun kepada Allah Jalla wa Ala. Mencakup syirik besar dan syirik kecil. Dan sifat yang keempat adalah walladzina yu'tuna ma ataw wa qunubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan mereka itu sekalipun banyak beramal, melakukan ketaatan, melakukan ibadah, tetapi hati mereka selalu takut kepada Allah Jalla wa'ala. Khawatir apabila amalan yang telah mereka lakukan tersebut belum diterima oleh Allah Jalla wa'ala di sisinya. Annahum ila rabbihim raji'un. Yang membuat mereka memiliki sifat tersebut adalah karena mereka tahu bahwa diri mereka akan kembali kepada Allah Jalla wa'ala, bukan kepada selainnya. Nah, ini empat sifat yang Allah Jalla wa'ala sebutkan untuk mereka orang-orang yang beriman dengan sempurna. Setelah Allah Jalla wa'ala sebutkan empat sifat mereka ini, maka Allah Jalla wa'ala berfirman setelah itu, orang-orang yang telah bersegera dalam melakukan kebaikan, bersegera dan berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Baik, berikut ini beberapa penjelasan dari Syekh As-Salih Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala terkait empat sifat orang-orang yang beriman dengan iman yang sempurna tersebut. Kata beliau, innal ladhina hum min khasyati rabbihim mushfiqun. Mereka adalah orang-orang yang takut kepada Allah Jalla wa'ala. Kata beliau, al-khasyah min a'malil qalb. Allah katakan mereka memiliki sifat khasyah terhadap Rabb mereka Allah Jalla wa'ala. Kata beliau, khasyah adalah min a'malil qalb, merupakan ibadah hati. Wa huwa al-wajal min Allah Jalla wa'ala wal khawfu min iqabih khasyatan minhu subhanahu wa ta'ala an yu'aqib al-'asi wal muzlima 'ala ma'siyatihi. Ibadah takut merupakan ibadah hati, yaitu dia takut kepada Allah Jalla wa'ala, takut dari penyiksaannya yang dibangun di atas ilmu bahwa Allah Jalla wa'ala akan memberikan sanksi terhadap para pelaku maksiat dan dosa karena maksiat dan dosa yang ia lakukan. Wa min a'zami anwa'il ibadah al-khawfu wal-khasyatu wal-raghbatu wal-rahbatu wal-raja', dan merupakan ibadah yang amat mulia di sisi Allah Jalla wa'ala adalah al-khawf dan khasyah. Khauf, rasa takut kepada Allah Jalla wa'ala. Khasyah juga diterjemahkan dengan rasa takut. Hanya saja para ulama sebutkan, apabila disebutkan bersamaan, maka khasyah adalah rasa takut yang dibangun di atas ilmu terhadap yang ia takuti. Warrahbah, cinta. Rahbah, juga rasa takut. Warraja' dan optimis. Wa kullu hadhihi min a'malil qalb. Semua ini merupakan ibadah hati. Kemudian Syekh memberikan sebuah catatan yang amat penting untuk diperhatikan. yang apabila hal ini direalisasikan oleh seseorang dalam perjalanan yang menuju Allah Jalla wa'ala, maka insyaAllah ta'ala dia akan mudah istiqamah di atas agama Allah. Dia akan berada di dalam ketenteraman dari hati, dalam hatinya. Dia tidak akan mudah depresi, dia tidak akan mudah mengeluh dan merasa berat menjalankan kehidupan di dunia yang semu lagi menipu ini. Kata beliau, illa annal khawfa la yajuzu an yasila ila haddil qunut. Akan tetapi, seorang yang memiliki sifat takut kepada Allah Jalla wa'ala, mis dari rahmat atau ampunan Allah Jalla wa'ala. Karena rasa takut yang terpuji, itu adalah khawfan makrunan birraja. Adalah takut yang dibarengi sifat optimis kepada Allah Jalla wa'ala. La yai'asuna min rawhillah. Dia tidak boleh pesimis dari rahmat atau ampunan Allah Jalla wa'ala. Karena Allah Jalla wa'ala berfirman, innahu la yai'asu min rawhillahi illa alqawmul kafirun. Sungguh, tiada yang pesimis dari rahmat Allah Jalla wa'ala kecuali orang-orang yang kafir. وَالْرَجَاءُ لَا يَكُونُ بِدُونِ خَوْفٍ مِنْ مَكْرِ اللَّهِ. Demikian pula sifat raja, optimis kepada rahmat dan ampunan Allah. Tidak boleh membuat seseorang merasa aman dari tipu daya Allah Jalla wa'ala. وَلَا يَأْمَنُونَ مِنْ مَكْرِ اللَّهِ وَيَعْتَمِدُونَ عَلَى الرَّجَاءِ فَقَطْ. Maka tidak boleh dia merasa aman dari tipu daya Allah Jalla wa'ala dengan alasan saya optimis kepada rahmat dan ampunan Allah Jalla wa'ala. Wa yatrukuna al-khawf. Kemudian dia meninggalkan sifat takut kepada Allah Jalla wa'ala, sehingga membuat ia bermudah-mudahan dalam bermaksiat kepada Allah Jalla wa'ala. Afa'aminu makarallah, fala ya'manu makarallah illa al-qawmul khasirun. Apakah mereka akan merasakan, apakah mereka merasa aman, akan merasa aman dari makar Allah? Karena sungguh tiada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi. Balil maqlub bai'al jam'u bainal khawfi war raja'. Maka yang dituntut dari seorang hamba adalah dia berjalan di antara sifat takut dan sifat raja', optimis kepada Allah Jalla wa'ala. Harus memiliki dua sifat ini secara bersamaan dalam perjalanan yang menuju Allah Jalla wa'ala. Rasa takut akan mencegah ia untuk bermudah-mudahan melakukan pelanggaran terhadap Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya. Akan tetapi rasa takut tersebut jangan sampai membuat ia bersikap ekstrim dalam beragama, ya, sehingga bermudah-mudahan memvonis orang lain neraka, dan tidak boleh membuat ia sampai pesimis dari rahmat Allah Jalla wa'ala. Yang kedua adalah sifat raja. Selalu optimis, selalu berbaik sangka kepada Allah Jalla wa'ala, bahwa Allah Maha Rahmat, bahwa Allah Maha Rahim, bahwa Allah Maha Pengampun, bahwa Allah Maha Penolong, bahwa Allah tidak akan membiar hambanya yang bertakwa kepadanya di atas keterpurukan, sehingga memotivasi dia beribadah kepada Allah, bangun dari maksiat yang telah ia lakukan untuk memohon ampunan dan rahmat dari Allah Jalla wa'ala. Dan pemimpin sifat ini adalah al-mahabbah, cinta kepada Allah Jalla wa'ala. Oleh karenanya, para ulama mengibaratkan tiga sifat ini dengan seekor burung. Sifat takut dan optimis itu ibarat dua sayap bagi seekor burung. Dan sifat cinta kepadanya adalah kepala bagi burung tersebut. Seekor burung yang memiliki kepala tetapi tidak memiliki dua sayap, maka dia tidak akan mampu terbang. Demikian pula apabila seekor burung memiliki dua sayap tetapi tidak memiliki kepala, dia juga tidak akan mampu terbang. Demikian pula dia memiliki kepala dan memiliki dua sayap, tapi salah satu dari sayap tersebut cacat. Atau bahkan salah satu darinya tidak ada, dia juga tidak akan mampu terbang dengan normal. Bahkan sama sekali tidak akan bisa terbang. Demikianlah orang yang berjalan menuju Allah Jalla wa'ala tanpa dua sifat khauf warraja, takut dan optimis kepada Allah Jalla wa'ala. Dan sifat ketiga sebagai pemimpin, dua sifat ini yaitu cinta kepada Allah Jalla wa'ala. Oleh kerana yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah di awal kitab beliau Al-Ubudiyah, kata beliau, al-mahabbatu muharrikah, cinta itu penggerak. Nah, kalau ada yang bertanya bagaimana agar kita, bagaimana caranya agar kita mudah mencinta, maka kaedahnya, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Kitabul Ilm, untuk mencintai sesuatu caranya adalah dengan ma'rifatu haqiqatihi wa fadailihi. Oh, kama qal, adalah dengan mempelajari, mengetahui hakikat dan keutamaan sesuatu yang kita cintai tersebut. Oleh karenanya, tidaklah seorang mempelajari dan mentadabburi nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifat yang maha tinggi serta keagungannya, melainkan ia akan mencintai Allah Jalla wa'ala. Karena dengan mentadabburi nama-nama Allah Jalla wa'ala yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi, merenungi penciptaannya, ayat-ayat kauniyahnya, kemudian ayat-ayat syar'iyahnya, melainkan seorang hamba akan cinta kepada Allah Jalla wa'ala yang akan memimpin dia memiliki dua sifat berikutnya, takut dan optimis kepadanya. Bahkan sebagian para ulama menyebutkan, sebagian orang yang jatuh ke dalam depresi, gangguan jiwa, stres, ya, stres berat maupun stres kecil, yang sebagian mereka diberi obat dengan obat-obat yang itu hanya merusak, ya, dirinya sendiri. Hakikatnya kalau dikaji, sebabnya adalah karena mereka tidak memiliki tiga sifat ini dengan sempurna. Banyak orang-orang yang mereka stres atau suka depresi, ketika kita kaji sebabnya karena apa? Dia terlalu berlebih-lebihan dalam ketakutannya kepada Allah atau nerakanya, tanpa diimbangi oleh sifat roja, optimis kepada Allah. Ini amat berbahaya, ya. Bahkan bisa sampai membuat seseorang mencela Allah terkadang, atau mencela dirinya, membuat ia su'udzan, berburuk sangka kepada Allah. Dan ini dosa yang amat besar. Dalam sebuah hadis yang sahih dan disebutkan bab khusus oleh Syekh Muhammad Al-Wahhab nanti dalam kitab Tauhid, Nabi menyebutkan bahwa di antara dosa besar, dosa yang paling besar dari dosa-dosa yang paling besar adalah al-ya'su min rahmatillah, pesimis dari rahmat Allah. Dan para ulama menyebutkan syaitan akan datang kepada seorang yang sedang berada di sekaratul maut melalui pintu ini agar dia mati su'ul khatimah. Ya. Ketika dia sakaratul maut, dibuat oleh syaitan untuk memiliki sifat takut yang berlebihan kepada Allah dan nerakanya, sehingga dia terjumus ke dalam jurang kebinasaan, yaitu berburuk sangka kepada Allah. Pasti saya diadab, pasti neraka saya, pasti diadab, pasti saya diadab, pasti Allah maha pengadab. Yang ada di hatinya hanya sangkaan buruk kepada Allah. Andai kata dia mati di kondisi yang seperti itu, sungguh sangat membahayakan dirinya. Oleh karenanya dalam hadis yang sahih, beberapa hari sebelum Nabi SAW diwafatkan oleh Allah, Nabi sempat berpesan, la yamutanna ahadukum illa wahwa yuhsinu dhanna bi rabbi, jangan sampai salah satu di antara kalian mati kecuali ia dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah Jalla wa'ala. Dalam hadis qudsi, Allah Jalla wa'ala berfirman, ana inda husni dhanni abdi, atau ana inda dhanni abdi, aku sesuai dengan dugaan praduga hambaku. Dan Al-Imam Ibn Al-Qayyim dalam kitabnya Ad-Da'u wa-Dawa menerangkan sebuah kaedah penting untuk memahami rojak yang terpuji. Kata beliau, sungguh tiada yang mampu berbaik sangka dan optimis kepada Allah kecuali orang yang sehari-harinya atau dalam kehidupannya taat kepada Allah dan Rasulnya. Hanya orang yang seperti inilah yang mampu memiliki sifat optimis kepada Allah Jalla wa'ala. Demikian pula kita melihat tidaklah ada sebagian orang yang bermudah-mudahan jatuh ke dalam maksiat, bermudah-mudahan melakukan maksiat, melainkan karena dia hanya memiliki sifat atau mendominankan sifat optimis kepada Allah tanpa diimbangi rasa takut kepada Allah Jalla wa'ala. Setiap kali dia bermaksiat kepada Allah, dia beralasankan Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Dia tidak ingat bahwa Allah juga syadidul iqab, akan amat keras siksaannya terhadap orang-orang yang melakukan dosa kepadanya. Maka tiga sifat ini hendaknya kita perhatikan dalam perjalanan kita menuju Allah Jalla wa'ala. Oleh karena yang sebagian ulama salaf menyatakan, man abidallah birraja fahuwa murji'i, fahuwa murji'ah. Wa man 'abidallaha bil khawfi fa huwa khariji, wa man 'abidallaha bil mahabba bil hubbi fa huwa sufi, wa man 'abidallaha bir raja'i wal khawfi wal mahabbati fa huwa sunni. Barang siapa yang beribadah kepada Allah hanya dengan sifat raja, dengan rasa optimis kepada Allah, maka dia adalah seorang murji'ah yang bermudah-mudahan melakukan maksiat dengan alasan Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih. Barang siapa, yang kedua, barang siapa yang mendominankan sifat takut kepada Allah tanpa dibarengi sifat roja optimis kepada Allah, maka dia khawarij. Khawarij adalah orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang amat takut kepada Allah. Saking takutnya mereka kepada Allah, mereka ekstrim dalam agama sampai mengkafirkan sebagian orang-orang Islam, menghalalkan darah orang-orang Muslim hanya karena melakukan dosa besar. Dan yang ketiga, wa man 'abidallaha bil mahabbah fa huwa sufi. Dan barang siapa yang beribadah kepada Allah hanya dengan sifat cinta tanpa dibarengi oleh dua sifat yang mulia di atas, raja dan khauf, dia adalah sufi. Ya, kenapa salat saya? Karena cinta kepada Allah, cinta Rasul. Saya enggak mengharap syurga kepada Allah, saya enggak perlu syurga Allah. Dan saya meninggalkan maksiat bukan karena takut dari neraka Allah. Sampai-sampai ada akidah dari mereka bahwa kalau beribadah kepada Allah karena mengharap syurga dan balasannya, dan meninggalkan maksiat karena takut dari nerakanya, sungguh dia telah syirik, tidak ikhlas beribadah kepada Allah. Ini akidah yang amat berbahaya. Sekilas bagi orang yang tidak mengenal akidah yang benar secara mendalam, menganggap ini ucapan yang amat indah, masya Allah, dia ibadah hanya semata-mata karena cinta kepada Allah, ya, tidak mengharapkan syurga dan balasan darinya, dan tidak pula karena takut dari azab Allah Jalla wa'ala. Padahal kata para ulama, tidaklah cinta kepada Allah itu terpuji melainkan karena cinta itu membuat seseorang memiliki dua sifat, optimis kepada rahmat, ampunan dan balasannya, dan yang kedua rasa takut kepada Allah Jalla wa'ala dan iqabnya. Oleh karena ya, Nabi SAW selalu berdoa kepada Allah sebagaimana dalam hadis Anas yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Dalam ayat ini, dalam doa ini, Nabi memohon syurga kepada Allah, itu merupakan balasan Allah Jalla wa Ala untuk orang-orang yang bertakwa, dan memohon keselamatan, perlindungan dari neraka. Ini menunjukkan rasa takut dari neraka. Oleh karena yang ulama salaf di antaranya Talqan bin Habib ketika menerangkan definisi takwa, beliau menyatakan, at-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nuri min Allah tarju thawab Allah wa an tatruka ma'siyatallah ala nuri min Allah takhafu iqab Allah. Takwa itu adalah engkau beribadah kepada Allah di atas bimbingan ilmu agama karena mengharap balasan dari Allah, dan meninggalkan maksiat kepada Allah atas dasar bimbingan ilmu agama karena takut akan nerakanya. Melakukan sesuatu kepada manusia karena mengharap balasan darinya, mungkin bisa dikatakan itu karena kita kurang ikhlas mencintai dia. Tidak bisa dikiaskan dengan Allah. Allah Jalla wa'ala itu semakin diharap dan semakin ditakuti, semakin diminta, maka dia akan semakin cinta kepada hambanya. Karena Allah Jalla wa'ala menginginkan kita memperlihatkan kebutuhan, kehinaan, kerendahan dan takut kita serta pengagungan kita kepadanya. Nah, maka keliru kalau seorang menyatakan kalau kamu beribadah mengharap syurga dan meninggalkan maksiat karena takut kepada neraka Allah, kamu itu kurang ikhlas dan kurang cinta kepada Allah. Maka kata para ulama, barang siapa yang beragama beribadah hanya dengan sifat khauf, maka dia khawarij. Kalau cuma dengan sifat raja, maka dia murja. Dan kalau cuma dengan sifat mahabbah, maka dia sufi. Akan tetapi barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan tiga sifat ini, fahuwa sunni, maka dialah yang berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena semua mereka para nabi dan para rasul beribadah kepada Allah di atas tiga sifat ini. Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya mereka para nabi adalah orang-orang yang bersegera berlomba-lomba dalam melakukan ketaatan. Wa yad'unana raghaban wa rahaba. Dan mereka beribadah kepada kami dengan sifat raghaban, cinta, optimis. Kalimat raghbah, cinta kepada Allah Jalla wa'ala. Dan mencakup raja, optimis kepada Allah. Karena dengan seorang cinta kepada seorang hamba, cinta kepada Allah, dia akan optimis kepadanya. Karena tidaklah seorang hamba mencintai Allah melainkan karena ia telah mengenal ya nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifat yang maha tinggi, janji-janjinya, nikmat yang telah ia berikan, ya, dan keindahan daripada ayat-ayat kauniyah yang telah ia ciptakan dan ayat-ayat syar'i yang telah ia turunkan. Wa raghaban, dan dengan sifat takut. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka adalah hamba-hamba yang tunduk kepada kami. Baik. Ini menerangkan kepada kita pentingnya belajar akidah. Saya berulang kali mendengar ceramah yang menyebutkan kaidah di atas ya. Bahkan di Aceh di sebuah masjid yang sangat besar. Bahwa kalau beribadah mengharapkan syurga kepada Allah dan meninggalkan maksiat karena takut neraka Allah, berarti Anda masih kurang ikhlas katanya. Padahal tidaklah ikhlas itu kecuali beribadah kepada Allah mengharap balasan darinya dan meninggalkan maksiat kepada Allah agar selamat dari nerakanya. Itulah definisi ikhlas. Orang tidak mengharap kecuali dari Allahu Jalla wa'ala dan tidak takut kecuali hanya kepadanya. Andai kata memohon syurga dan takut dari neraka Allah dalam merealisasikan ubudiyah kita kepada Allah adalah syirik, maka kata para ulama berarti sangat banyak ayat di dalam Al-Quran yang mengajarkan kita kepada kesyirikan. Karena di dalam Al-Quran sekian ayat yang menerangkan kepada kita indahnya syurga dan ngeri neraka. Andai kata itu syurga tidak boleh diharapkan, tidak boleh ada di dalam hati seorang hamba, tidak boleh ada harapan kepada syurga Allah ketika dia beribadah, maka Allah tidak akan menerangkan kepada kita di dalam Al-Quranul Karim indahnya syurga. Dan andai kata tidak boleh takut dari neraka Allah, maka Allah tidak akan terangkan dalam Al-Quran kengerian api neraka. Lebih dari itu, tentunya Nabi tidak akan meminta syurga kepada Allah dan tidak memohon perlindungan dari neraka. Bahkan di dalam banyak hadis Nabi menuntut kita untuk banyak meminta syurga kepada Allah dan memohon perlindungan dari api neraka. Dari nah, ini sifat yang pertama dalam ayat di atasnya. Sifat yang kedua, Allah menerangkan walladzina hum biayati rabbihim yu'minun. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Allah Jalla wa'ala. Mereka beriman kepada Al-Quranul Karim, membenarkan firman Allah Al-Quranul Karim sebagai firman Allah Jalla wa'ala yang hakiki, bukan kalam nafsani, ya, bukan pula makhluk, adalah firman Allah Jalla wa'ala yang hakiki yang Allah wahyukan kepada Jibril alaihissalam. Dia mendengarnya dari Allah Jalla wa'ala, kemudian ia sampaikan kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi menyampaikannya kepada kaum muslimin, kepada manusia. Dia membenarkan hukum-hukum atau merealisasikan hukum-hukum yang ada di dalamnya. dan membenarkan berita-berita yang ada di dalamnya. Ya, tidak menolaknya karena akalnya dan tidak pula mengomentarinya. Tidak seperti sebagian orang yang mengaku Islam tetapi menolak berita-berita gaib yang Allah beritakan dalam Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak menerima dari berita-berita tersebut kecuali yang menurut dia cocok dengan akal, logis. Padahal dalam perkara iman itu Allah sebutkan alladzina yu'minuna bil ghaib, adalah mereka orang-orang yang membenarkan hal yang gaib. Perkara gaib kewajiban kita, amanna kullu min indi rabbina, kami mengimaninya karena semua ini datang dari Allah Jalla wa Ala. Allah memberitakan tentang dirinya memiliki sifat istawa, memiliki sifat tangan, amanna kullu min indi rabbina. Ini cara mereka rasikhuna fil ilm, dalam beragama. Hakikatnya kita serahkan kepada Allah Jalla wa Ala. Kita mengimaninya sesuai dengan keinginan yang Allah inginkan dan Rasulnya. Karena itu adalah firman atau berita dari Allah dan Rasulnya. Tidak dikomentari dengan akal. Dan tidak pula ditolak karena alasan tidak logis. Karena pada hakikatnya tidak ada pertentangan antara akal dengan wahyu Allah Jalla wa Ala. Kenapa? Karena akal adalah penciptaan Allah. Allah yang menciptanya. Dan wahyu perintah itu datang dari Allah Jalla wa Ala. Kedua-duanya milik Allah Jalla wa Ala. Tidak mungkin bertentangan. Allah telah berfirman, ala lahul khalqu wal amr. Ketahui dah, hanya milik Allah lah perintah dan penciptaan. Maka tidak mungkin akal dengan perintah Allah Jalla wa Ala itu bertentangan. Oleh karena ya, Syekhul Islam menulis sebuah kitab Dar Ta'aruf. Ya, tidak mungkin ada pertentangan antara akal dengan syariat Allah Jalla wa Ala. Kecuali akal yang telah rusak, ya, yang sudah jauh dari bimbingan wahyu. Maka kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, kalau ada orang yang mengomentari sebagian syariat Allah Jalla wa Ala, hukum yang ada dalam agama, bahwa ini tidak masuk akal, ini enggak masuk akal, ini enggak masuk akal, maka kata Syekh, ya betul, kalau akalnya akal baqarah, akal sapi, ya ini enggak masuk akal. Tapi kalau dia seorang mukmin yang bertakwa kepada Allah, maka ini masuk akal. Kata Syekh, kalau ada orang yang berkata terhadap agama Allah, ini enggak masuk akal, ya, maka katakan kepadanya, akal siapa yang kau maksud? Kalau akal sapi, maka betul, ini enggak masuk akal. Dalam akal sapi ini enggak masuk. Tapi kalau yang kau maksud adalah akal yang beriman, akal orang yang bertakwa kepada Allah, maka ini sangat logis, ya, bagi akal mereka. Sifat yang ketiga dalam ayat ini, Allah katakan mereka tidak melakukan dosa syirik. Sebuah faedah disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin dalam Al-Qaulul Mufid pada ayat ini, bahwa kata syirik secara umum, secara jenisnya, dia mencakup seluruh bentuk maksiat. Oleh karenanya sebagian ulama salaf menyatakan bahwa maksiat itu min anwa'i syirik, fihi naw'u syirik. Setiap maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba, di situ ada unsur syirik. Dari makna syirik secara umum, kata beliau. Oleh karenanya Allah Jalla wa Ala berfirman, afara'aita alladhi ittakhadha ilahahu hawah. Bagaimana engkau dengan orang yang telah menjadikan nafsunya sebagai sesembahannya tatkala ia tidak tunduk kepada aturan Allah Jalla wa Ala. Demikian pula Nabi SAW sebutkan orang yang prioritasnya selalu dunia-dunia, dinar dan dirham. Nabi katakan, ta'isa abudud dinar, ta'isa abudud dirham. Sungguh celaka budak sahaya dirham dan budak sahaya dinar. Maka kata Syekh, syirik secara umum dari sisi jenisnya, dia mencakup seluruh maksiat. Dan maksiat secara rinci itu terbagi-bagi menjadi syirik besar, syirik kecil, dosa besar, dan dosa kecil. Jelas ya? Maksiat secara umum, dia terbagi menjadi empat. Yang pertama syirik besar, yang dapat membatalkan Islam seseorang dan mengekalkan pelakunya, serta menghalalkan darahnya. Yang kedua syirik kecil, riya, sum'ah, ya, tatayur, segala bentuk syirik kecil lainnya. Yang ketiga adalah dosa besar, dosa maksiat yang besar, yang apabila seorang melakukannya tanpa menghalalkannya, maka dia tidak sampai keluar dari Islam, tetapi dia disebut sebagai seorang yang fasik. Dan dia harus bertobat darinya, tidak bisa dihapus, terhapus dengan ibadah-ibadah yang mulia. Seperti zina, riba, mencuri, khamar, minum khamar, dan sebagainya. Yang keempat adalah dosa kecil. Ya, dosa kecil seperti maksiat, mata, dan sebagainya. Nah, kalau ada yang berkata, kalau dikatakan seluruh maksiat, bahwa kata syirik secara umum atau jenisnya mencakup seluruh bentuk maksiat, lalu bagaimana dengan ayat-ayat yang memvonis orang yang melakukan syirik kekal dalam neraka? Berarti mencakup seluruh orang dong, karena enggak ada yang selamat dari maksiat. Maka kita katakan, Syekh katakan, kata syirik jika ditinjau dari sisi jenisnya. Adapun secara rincinya, maka kita katakan ayat-ayat yang memvonis kekalnya di neraka orang yang melakukan kesyirikan, kita katakan yang dimaksud di situ adalah syirik besar. Kenapa tidak kita masukkan dosa-dosa maksiat lainnya, sementara dosa-dosa maksiat secara umum juga masuk ke dalam kategori syirik secara jenis dan umumnya? Kita katakan karena Allah dan Rasulnya sendiri yang mengecualikan hal itu. Allah yang telah mengecualikan masuknya mengecualikan dosa-dosa maksiat di bawah syirik dari keumuman ancaman terhadap pelaku syirik dalam ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi yang sallallahu alaihi wasallam, seperti firman Allah, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik, dan Allah akan memberikan ampunan kepada orang-orang yang melakukan dosa di bawah syirik kepada siapa yang Dia kehendaki. Jelas ya? Baik, sifat mereka yang keempat Allah sebutkan, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Dan mereka adalah orang-orang yang banyak berbuat ketaatan, tetapi hati mereka tetap takut kepada Allah. Apa yang membuat mereka takut? Annahum ila rabbihim raji'un. Karena mereka sadar, yakin, mereka ingat bahwa mereka akan kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Kecuali setelah mati kita tidak lagi menghadap kepada Allah. Kita mati ke alam barzakh. Alam barzakh milik Allah Jalla wa'ala. Di sana Allah telah menyediakan azab atau nikmat. Padang mahsyar juga milik Allah. Pada hari kiamat kita akan menghadap kepada Allah. Neraka milik Allah dan syurga pun milik Ia. Bahkan di dalam sebuah hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Aisyah radhiyallahu anha ketika membaca ayat di atas, "Walladzina yu'tuna ma atan wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un." Ayat ini kalau diterjemahkan secara bahasa kata-katanya tanpa melihat penafsiran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bunyi terjemahannya, mereka adalah orang-orang yang banyak berbuat melakukan suatu amalan tapi hati mereka tetap takut kepada Allah. Ya. Mengesankan bahwa enggak apa-apa banyak melakukan dosa maksiat selama takut kepada Allah. Maka Aisyah ketika mendengar ayat ini bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, apakah ini maksud oleh Allah dalam ayat ini? Humul ladzina yaznun wa yasruquna wa yasharabuna al-khamr." Mereka yang berzina, mereka yang suka mencuri dan suka minum khamar, tetapi hati mereka tetap takut kepada Allah akan siksaannya atas dosa-dosa yang mereka lakukan, sehingga Allah tetap memuji mereka. Maka Nabi menjawab, la ya binat as-siddiq, tidak demikian tafsir ayat tersebut wahai putrinya as-siddiq. Walakinnahum yusalluna wa yasumun wa yujahiduna wa yakhafuna an turadda alaihim a'maluhum. Tetapi mereka adalah orang-orang yang gemar salat, gemar puasa dan berjihad. Wa yujahidun, dalam lafaz yang lain dalam Tirmidzi, ini lafaz Imam Ahmad, lafaz Tirmidzi, wa yatasaddaqun, dan mereka gemar bersedekah, tetapi mereka tetap takut apabila amalan mereka itu ditolak, tidak diterima oleh Allah, karena tiada yang memberi jaminan terhadap individu di antara kita pasti salat kita tadi zuhur sudah diterima, salat kita tadi asar sudah diterima. Akan tetapi ya, tidak boleh sampai membuat seseorang jatuh ke dalam was-was. Beda was-was, beda takut tidak diterima amalannya. Kalau memiliki sifat takut, ya jangan ibadah saya belum diterima oleh Allah, ini terpuji. Ya. Apabila dibarengi sifat optimis kepada Allah, di satu sisi dia berbaik sangka Allah akan menerima ibadahnya. Di sisi lain dia juga khawatir jangan-jangan ya belum diterima sehingga menyelamatkan ia dari sifat ujub dan sombong dengan ibadah-ibadah yang telah ia kerjakan dan memotivasi dia untuk kembali memperbanyak ibadah tersebut karena ia telah berbaik sangka kepada Allah. Adapun was-was, ini sifat yang tercela. Setiap kali dia beribadah menyangka sepertinya belum sah, sepertinya batal, sepertinya belum sah, sepertinya batal. Ini sifat yang tercela. Karena dalam agama kita ada kaidah al-qiyaqinu la yazulu bisyak, sesuatu yang sudah pasti tidak boleh digugurkan karena sesuatu yang masih meragukan. Apabila seorang telah yakin dirinya telah berwudu, maka tidak boleh dia anggap wudunya itu telah batal hanya karena sesuatu yang masih meragukan dari pembatal-pembatal wudu. Baik, ini empat sifat yang Allah Jalla wa'ala sebutkan dalam ayat yang ke-57, 58, 59 dan 60 dari surat Al-Mu'minun. Ya. Untuk mereka orang-orang yang beriman, yang berada di tingkat derajat yang paling tinggi, as-sabiqun, orang-orang yang telah mendahului dalam keimanan dan amalan. Nah, maka kalau kita ingin mengetahui bagaimana cara merealisasikan tauhid kepada Allah yang dengannya kita akan masuk syurga tanpa hisab dan tanpa azab, maka renungi, tadabburi dan realisasikanlah dua ayat yang telah disebutkan oleh Syekh, telah disebut oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan telah dijelaskan oleh Al-Allamah Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Maka dengan ini kita telah selesai menyimak uraian penulis terkait dua ayat tersebut dengan beberapa faedah tambahan, dan insyaallah taala pada pertemuan berikutnya kita akan masuk kepada dalil ketiga dalam bab ini, yaitu hadis terkait orang-orang yang meninggalkan ruqyah dan yang lainnya. Baik, karena waktu yang telah habis, kita cukupkan sampai di sini. Saya persilakan jika ada sesuatu yang ingin disampaikan. Barakallahu fikum. Baik. Di sini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana? Tutup. Baik, izin bertanya, bagaimana hukum berdoa dengan dipimpin oleh satu orang? Karena terkadang di dalam rumah tangga para suami ingin berdoa yang diaminkan oleh istri dan anak-anaknya di waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa. Jazakallahu khairan. Perlu diketahui bahwa doa dan zikir secara umum adalah ibadah yang dianjurkan secara umum. Ya. Maka tidak boleh kita mengkhususkan suatu doa atau zikir dengan konteks khusus, mengkhususkan waktu dan mengkhususkan caranya tanpa dalil yang mengkhususkannya. Oleh karenanya para ulama menyebutkan tidak ada dalil yang menerangkan kepada kita adanya anjuran berdoa secara berjamaah dengan dipimpin oleh seorang imam. Andai kata ada, niscaya akan diriwayatkan kepada kita oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, terkhusus setelah salat lima waktu. Amalan yang begitu sering dan terlihat di hadapan keumuman para sahabat Nabi. Bersamaan itu tidak ada satu pun riwayat yang menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa secara berjamaah dan memimpin para sahabatnya. Sebagian mereka ada yang ingin mempleset ucapan Abdullah bin Abbas yang menyatakan bahwa mengangkat suara ketika bertakbir setelah salat lima waktu itu sesuatu yang terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita katakan, andai kata ucapan Abdullah bin Abbas itu kita terima secara zahirnya, dan ini salah satu dari keanehan sebagian orang ya, yang katanya jangan langsung memahami hadis, tetapi kembalikanlah hadis itu kepada ulama. Pada hadis ini kalau dikembalikan kepada ulama dan kepada Imam Syafi'i sendiri dalam kitab Al-Umm, beliau menerangkan bahwa ucapan Abdullah bin Abbas ini yang menerangkan bahwa Nabi menjahar zikirnya setelah sholat lima waktu itu di awal-awal Islam. Tujuan Nabi melakukan itu agar para sahabatnya menghafal konteks-konteks zikir setelah sholat lima waktu. Sebagaimana di awal-awal Islam, Nabi mempraktekkan sholat lima waktu kepada mereka dengan naik tuh turun mimbar. Apakah Nabi melakukannya sampai mewafat? Kan tidak. Demikian juga Nabi di awal-awal Islam pernah membaca di dalam surat zuhur dan asar dengan bacaan yang keras, sehingga para sahabatnya pun mengetahui bahwa ada bacaan setelah surat Al-Fatihah dalam salat zuhur. Ini di awal-awal Islam untuk mengajarkan kepada mereka tata cara salat. Demikian pula hadis makna hadis Abdullah bin Abbas di atas tadi. Itu Imam Syafi'i sendiri yang menerangkannya dalam kitab Al-Umm. Baik. Yang kedua kata para ulama, andai kata kita menyatakan bahwa itu sesuatu yang sunnah dilakukan secara terus-menerus, maka itu tanpa dipimpin oleh seorang imam. Tanpa dipimpin oleh seorang imam, masing-masing dengan suaranya sendiri. Oleh karenanya para ulama sebutkan, di antara Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam, bahwa dia merupakan bid'ah. Amaliyah yang pertama kali muncul dalam sejarah Islam adalah bid'ah zikir berjamaah yang dipimpin oleh seseorang. Hal itu disebutkan oleh Al-Imam Ad-Darimi ya, dengan sanad yang bersambung bahwa di akhir masa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam didapati sebagian kaum berkumpul di masjid melakukan zikir berjamaah yang dipimpin oleh seseorang. Ketika imam yang menyatakan subhanallah, maka mereka pun bertasbih mengikuti imam mereka. Terlihatlah oleh sahabat yang mulia Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, karena beliau orang yang beradab kepada para sahabat Nabi lain yang lebih senior dari beliau, beliau tidak langsung mengingkarinya. Sampai beliau pergi kepada Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu menceritakannya. Bahwa di masjid aku lihat tadi ada satu halaqah yang mereka berzikir berjamaah dan dipimpin oleh seseorang. Abdullah bin Mas'ud pun langsung datang dan menyatakan kepada mereka, apakah kalian orang yang ingin membuka pintu kesesatan terhadap umat ini? Ataukah kalian berada di sebuah suatu petunjuk yang lebih baik daripada petunjuk para sahabat Nabi SAW? Sejauh inikah kalian sesat sementara istri-istri Nabi masih ada yang hidup, para sahabatnya masih hidup, dan perabot rumah tangganya masih belum hancur? Artinya baru saja Nabi meninggal dunia, belum lama, kalian sudah seperti ini? Maka mereka menjawab, ma aradina bihadza ya Aba Abdurrahman illa al-khair. Tujuan kami berzikir seperti ini wahai Abdullah bin Mas'ud, baik supaya semangat daripada anak muda dangdutan, daripada mereka ke diskotik ya, dan adanya silaturahim. Maka beliau menjawab, wa kam min muridi lil khairi la yusibah. Betapa banyak orang yang bertujuan baik tapi tidak mendapatkan pahala dari tujuan baiknya tersebut karena cara yang salah. Karena ini agama, tidak cukup sekedar dengan alasan baik, mesti ada petunjuk dalam Al-Qur'an, dalam agama dan sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang telah bersabda, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amalan tersebut tertolak. Kecuali kata para ulama, doa yang dia tidak dijadikan sebagai rutinitas ya. Pada pertemuan tertentu ya, bukan sebuah rutinitas seorang berdoa kemudian yang lain mengaminkannya ya. Maka ini tidak mengapa kata para ulama. Seperti Nabi SAW berdoa ketika meminta istisqa kemudian para sahabatnya pun mengaminkannya. Adapun menjadikan ritual ibadah tertentu di waktu tertentu ya, kemudian mereka mengaminkannya dengan doa yang berjamaah, maka ini tidak ada petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan terkhusus setelah salat lima waktu. Wallahu taala alam bisawal ilmu indallah. Baik, ada pertanyaan, kalau tidak salah ana pernah mendengar dalam salah satu kajian antum, di sana antum menyebutkan bahwa definisi perbedaan antara nabi dan rasul adalah yang keliru adalah nabi itu definisinya dia diberikan wahyu untuk dirinya saja dan tidak wajib menyebarkannya, sementara rasul itu diberikan wahyu untuk dirinya dan wajib disampaikan kepada orang lain. Apakah definisi yang lebih tepat dalam membedakan nabi dan rasul yang tepat? Jazakallahu khairan atas ilmu. Alhamdulillah. Nah, enggak perlu lari ya teman-teman. Ana bersin, mandi. Baik, lagi online walaupun corona. Baik, ya ini kalau ala ikut kajian secara online kemudian ustaznya bersin langsung lari, ya ini menunjukkan takut yang berlebihan terhadap corona ya. Baik. Memang para ulama menyebutkan beberapa definisi yang berbeda-beda ya, terkait definisi rasul dan nabi serta perbedaan antara keduanya. Yang masyhur disebut dari penyebutan para ulama bahwa nabi diwahyukan dan tidak diperintahkan untuk menyampaikannya, sementara rasul diberikan wahyu dan tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Sebagian ulama ada yang menyebutkan demikian. Tapi sebagian ulama yang lain menyebutkan bahwa rasul dengan nabi sama-sama diberikan wahyu oleh Allah dan sama-sama diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikannya. Hanya bedanya, kalau rasul itu diutus oleh Allah kepada suatu kaum dengan syariat baru yang mereka sudah penuh dengan kesyirikan, sementara nabi dan diutus kepada suatu kaum bukan dengan syariat baru, tetapi dia memerintahkan mereka dan mengajak mereka untuk kembali kepada syariat Allah yang telah Allah turunkan kepada rasul sebelumnya. Dan Syekhuna Yasin Al-Adini rahimahullahu taala menyebutkan definisi ini ya lebih tepat ya dan lebih kuat, dan di antaranya adalah Syekhul Islam yang mendefinisikan demikian. Jika saya tidak salah ingat dalam majmu' fatawa. Karena kalau dikatakan nabi tidak diwajibkan untuk menyampaikannya, maka ini kurang tepat, karena selain nabi saja berkewajiban menyampaikan agama Allah jalla wa ala. Nah, wallahu taala alam sab wal ilmu indallah. Pertanyaan berikutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, bagaimana menyikapi jika saudara perempuan dalam kurung kakak dinasihati jangan memajang foto-foto dia, maksudnya kakak, anggap sebagai gurunya, ulama, dan tak mau mendengarkan, sedangkan saya tak hafal dari Al-Quran dan hadis tentang hal tersebut, dan sampai kakak dan anak-anak kakak benci terhadap saya yang merupakan paman anak-anaknya. Jazakallahu khairan barakallahu fiik. Sikapnya adalah sabar, enggak ada lain. Itu memang konsekuensi berdakwah. Anda enggak sampaikan, berarti Anda enggak cinta kepadanya. Ya, Anda berdosa kalau itu wajib atas Anda. Nah, kalau menyampaikan mendapatkan konsekuensi yang seperti ini, maka cara menyikapinya adalah sabar dan berlapang dada. Nabi sendiri telah didustakan oleh pamannya sendiri, bahkan pernah dilemparkan dengan kotoran hewan ketika beliau sedang sholat di depan Ka'bah. Demikian juga para ulama terdahulu. Yeah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan badal Islamu ghariban wa sayaudu kama bada ghariban fatuba lil ghuraba. Islam ini diawali dengan keasingan dan kelak akan menjadi asing lagi di akhir zaman. Maka syurga untuk orang-orang yang asing karena mempertahankan kebenarannya. Mempertahankan kebenaran dengan mengamalkannya, mempelajari, mengamalkannya, dan mendakwahkannya. Itu konsekuensi ya. Bahkan saya mendengar beberapa masyaikh ketika menghadiri daurahnya. Bahkan keasingan sunnah di zaman sekarang ini tidak sekedar ketika kita berada di tengah-tengah orang yang tidak mengenal sunnah. Bahkan terkadang kita merasakan asingnya sunnah itu di saat kita sedang berada di lingkungan orang-orang sunnah sendiri. Itu saking dahsyatnya keasingan di atas sunnah. Ini yang saya ingat sekali dari Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala. Keasingan berpegang teguh di atas sunnah saat ini tidak sekedar ketika kita rasakan, tidak sekedar ketika kita berada di tengah-tengah awam. Bahkan terkadang ketika kita berada di lingkungan orang-orang yang sedang berada di atas sunnah, berusaha mengikuti sunnah, mempelajari sunnah, kita juga terkadang merasa di atas keasingan tatkala kita benar-benar serius mengamalkan sebagian sunnah Nabi SAW atau berada di atas manhajus salaf. Nah, ini konsekuensinya. Maka cara menyikapi adalah sabar, berlapang dada, doakan mereka agar mendapatkan hidayah, dan jangan pernah bosan, karena hidayah itu di tangan Allah Jalla wa'ala. Nah, dan dengan menyampaikannya, kita sudah merealisasikan ubudiyah kita kepada Allah, dengannya kita akan mendapatkan pahala di sisi Allah, sekalipun mereka tidak mendapatkan hidayah melalui kita. Apalagi kalau mereka mendapatkan hidayah Allah Jalla wa'ala dan kita sebabnya, maka ini adalah pahala jariah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Bismillah Ustaz, bagaimana agar kita selamat dari syirik dan berbagai penyimpangan, karena kita tidak tahu akhir hidup kita. Karena bisa jadi orang yang kokoh pada agama namun akhir hidupnya menyekutukan Allah. Dan pertanyaan yang berkaitan dengan ini, bagaimana membentengi para remaja dari kesyirikan dan ajaran sesat. Baik, barakallahu fiik. Pertanyaan yang serupa dengan ini juga telah berulang kali, namun tidak mengapa, kita saling mengingatkan antara satu sama yang lainnya. Dan sikap yang tak baik, kita mudah bosan dalam menyampaikan kebaikan sesama kita, karena Allah berfirman, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Para ulama telah menyebutkan beberapa sebab utama istiqamah di atas agama Allah Jalla wa'ala agar selamat dari berbagai penyimpangan syirik, bid'ah dan maksiat. Yang pertama, dan ini yang paling utama, yang merupakan senjata jitu seorang mukmin di atas agama Allah Jalla wa'ala adalah berdoa kepada Allah. Adalah berdoa kepada Allah. Di awal surat Ali Imran, kalau kita perhatikan di halaman pertama, Allah di sana Allah sebutkan di antara kriteria ar-rasikhuna fil ilm, orang-orang yang kokoh dalam beragama, dalam ilmu agama, adalah mereka yang selalu berdoa kepada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, Rabb kami, janganlah engkau palingkan hati kami dari hidayahmu setelah engkau memberinya. Dan anugerahkanlah kepada kami rahmatmu. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau adalah zat pemberi anugerah. Doa. Dan disebutkan oleh sebagian istri Nabi SAW dalam hadis yang sahih, bahwa merupakan doa yang paling sering Nabi kita SAW panjatkan kepada Allah adalah, Allahumma muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, zat yang memutarbalikan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Jangan sampai kita bersandar atau tertipu dengan ilmu dan banyaknya amal kita. Sungguh telah ada dari ulama terdahulu atau orang-orang yang mereka jauh lebih berilmu daripada kita dan jauh lebih saleh sebelumnya daripada kita, tetapi pada akhir ayatnya mereka mati dalam keadaan su'ul khatimah. Pernah diceritakan pada kami oleh Syekhuna Abdul Rahman Al-Adini rahimahullah, tanpa beliau sebutkan nama untuk diambil pelajaran, ya. Kata beliau, ada seorang alim mati di atas perut pelacur, perut penzina, mati sedang berzina. Ayadan billah. Dan ini tidak mustahil, karena jauh hari sebelum Nabi kita wafat, ini telah diberitakan oleh Nabi, bahwa ada dari umat beliau yang amat cepat menyimpang, karena sudah berada di akhir zaman atau di zaman yang sudah penuh dengan fitnah. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, badiru bil a'mali fitana qati'a al-lailil muzlim yusbih ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira wa yumsi mu'mina wa yusbih kafira yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya. Segeralah kalian beramal. Ini jawaban, ini sebab yang berikutnya ya. Di zaman yang sudah penuh dengan fitnah, fitnatu syubhat dan fitnatu syahwat. Sekarang memang di masa kita sarana ilmu cukup banyak ya, cukup mudah. Tetapi dengan banyaknya sarana ilmu ini ya, juga membuat seorang semakin mudah menyimpang dari agama Allah. Karena semakin mudah ia mendengar syubhat. Kalau zaman dahulu seorang enggak keluar dari rumahnya selamat dari penyimpangan. Sekarang dia sedang di masjid saja, sedang dalam kajian sunnah saja bisa menyimpang mungkin. Dalam kajian sunnah dia baca medsos, mendengar syubhat-syubhat ahlul bidah, membaca tulisan-tulisan syubhat, dia bisa menyimpang. Ya. Semakin banyak dakwah sunnah di medsos, semakin banyak pula dakwah-dakwah yang memerangi dakwah sunnah pula. Ya. Sementara di zaman dahulu mereka hidup di masa empat imam madhab, di masa Imam Al-Bukhari, ada yang jatuh ke dalam paham yang menyimpang dari manhajus salaf. Karena di masa itu tidak ada fitnah medsos seperti di masa sekarang. Maka Nabi katakan segera beramal di zaman yang sudah penuh dengan fitnah. Fitnah tu syubhat dan fitnah tu syahwat. Adapun fitnah syubhat syahwat, maka sesuatu yang tak perlu kita tekankan, kita pertegaskan lagi, karena sudah begitu dimaklumi oleh setiap kita tentang dahsyatnya fitnah syahwat di masa ini. Saking dahsyatnya fitnah di masa tersebut, Nabi ibaratkan taqiyatu'in laylil muzlim, seperti potongan-potongan malam yang amat gelap. Apa maksudnya? Maksudnya yusbihu rajulun mu'mina wa yumsi kafir. Ada seorang mukmin di pagi hari masih komit di atas agamanya, di sore harinya dia sudah kafir. Dan ada pula seorang mukmin di sore harinya masih komit di atas agamanya, di pagi harinya dia sudah kafir. Yabi'u dinahu bi'aradhin minad dunya. Dia menjual agamanya dengan secuil dari perkara dunianya. Dari perkara dunia ini. Para ulama yang mensyarah hadis ini menerangkan bahwa kalimat kufur dalam hadis ini mencakup kufur kecil dan kufur besar. Ini sebab yang pertama aja. Upaya atau tips yang pertama dan yang paling utama agar kita selamat dari berbagai penyimpangan doa kepada Allah. Yang kedua adalah ilmu agama. Karena ilmulah yang akan menuntun kita ke syurga Allah Jalla wa'ala. Nabi bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Dan barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan atau membuka suatu sarana dalam rangka menuntut ilmu agama, niscaya dengannya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju syurga. Dan ilmu adalah sumber segala kebaikan. Nabi bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu an, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Dan sebagai faedah hadisiah, ini satu-satunya hadis Muawiyah radhiyallahu an ibn Abi Sufyan yang muttafaq alih. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, niscaya Allah akan fahamkan ia tentang agamanya. Ilmu agama akan menuntun kita kepada akidah yang lurus, akan memberikan petunjuk kepada kita cara beribadah yang benar kepada Allah. Dengan ilmu agama kita akan selamat dari berbagai akidah syubhat yang menjerumuskan kita kepada akidah-akidah yang menyimpang dari akidatus salaf. Ilmu sangat penting. Bahkan ilmulah yang akan menyelamatkan seorang di masa yang penuh dengan fitnah, di saat mayoritas manusia menyimpang karena fitnah yang sedang terjadi tersebut. Sebagai contoh, seorang sahabat yang bernama Abu Bakar radhiyallahu anhu, di saat terjadi fitnatul jamal antara Ali dengan Aisyah radhiyallahu anha, beliau menjauhi dua kubu tersebut, tidak ikut gabung kepada salah satu dari dua kubu tersebut. Karena beliau mengingat hadis Nabi, "La yuflihu qaumun wallau amrahum imra'ah." Tidak akan sukses suatu kaum yang pemimpin di depan mereka adalah seorang wanita. Tatkala beliau melihat kondisi fitnatul jamal yang di kubu Aisyah radhiyallahu anha berada di barisan terdepan, maka beliau melihat ini adalah fitnah, perang fitnah. Beliau pun menjauh dari dua kubu tersebut. Dan karena suatu hadis, terkadang suatu fitnah itu menjadi reda bahkan hilang. Contohnya lagi-lagi Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kita tahu fitnatus siffin Ya, keributan yang luar biasa antara kubu Ali radhiyallahu anhu dan Muawiyah radhiyallahu anhu. Begitu Ali radhiyallahu anhu telah meninggal dunia, khilafah selama 2 bulan dipegang oleh Hasan bin Ali. Datanglah sahabat yang mulia Abu Bakrah radhiyallahu anhu kepada Hasan bin Ali, menyampaikan kepada beliau sebuah hadis Nabi yang disebabkan satu hadis tersebut terwujudnya persatuan antara kaum muslimin yang disebut dengan tahun perdamaian, yang sebelumnya mereka telah bertikai dan akan terjadi peperangan-peperangan yang akan berkelanjutan setelahnya. Yaitu beliau menyampaikan kepada Hasan sebuah hadis, aku telah mendengar dari KKM, maksudnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia bersabda, inna bani hadza sayuslihu Allahu bihi baina at-ta'ifatayn al-'azimatayn min al-mu'minina qatalatha. Sesungguhnya cucuku ini Allah akan damaikan ia antara dua kubu besar dari kaum mukminin yang sedang bertikai. Ini menunjukkan fitnah tersebut, perang tersebut perang fitnah, karena Nabi namakan antara dua mukminin, dua kelompok mukmin yang besar. Hasan pun paham maksud Abu Bakar menyampaikan hadis itu kepada beliau. Maka setelah itu beliau turun dari khilafah dan memberinya kepada sahabat yang mulia Muawiyah, yang merupakan ya pamannya kaum mukminin, karena salah satu dari ibunda kita adalah saudari kandung beliau, yaitu Ummu Habibah radhiyallahu anha. Hadis, ya. Subhanallah, ya. Maka hendaknya kita berbekal dengan ilmu agama dan jangan pernah bosan. Sekalipun majlis yang kita hadiri tersebut adalah majlis yang menurut kita dari A sampai Z materi yang disampaikan kita sudah mengetahui semuanya, tetap hadir, jangan malas. Kenapa? Karena setiap kali kita hadir majlis ilmu agama, setiap kali itu kita diingatkan dengan ayat, dengan hadis. Kedua, setiap kali itu ubudiah kita meningkat kepada Allah, karena menuntut ilmu agama adalah ibadah yang sangat mulia di sisi Allah. Bahkan sebagian ulama salaf menyatakan mudzakaratul ilmi sa'atan khairun min ihya'i laili kulli. Mengulang-ulang ilmu, mengulang yang namanya mengulang apa? Sesuatu yang sudah lewat, yang sudah pernah ia pelajari, apalagi sesuatu yang belum pernah ia pelajari. Sebentar saja itu lebih besar pahalanya daripada salat satu malam penuh. Ya. Sudah dimaklumi oleh mayoritas kita insyaallah taala. Sebab lainnya agar kita selamat dari berbagai penyimpangan adalah menjaga pergaulan, adalah menjaga pergaulan sehari-hari. Saya ingat ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim, tapi saat ini saya lupa di kitab mana, dari kitab beliau. Beliau menyebutkan bahwa manusia, ini kaidah penting dalam bergaul, manusia di dunia ini terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama kasum, yaitu kasumum, mereka itu laksana racun. Kalau kita mendekat kepadanya akan hancur dunia dan akhirat kita. Maka orang yang seperti ini tidak perlu didekati sama sekali. Yang kedua, ada di antara manusia mereka itu kadawa, seperti obat. Yang namanya obat dikonsumsi tatkala seorang butuh karena sakit. Nah, ada orang-orang yang kita perlu bergaul dengan mereka untuk manfaat dunia, karena urusan bisnis, ya, urusan dunia, tapi hanya sebatas itu saja. Kalau lebih dari itu, agama kita akan rusak karenanya. Ya. Yang ketiga, kal ghidha'i lil jism, adalah orang yang ia laksana nutrisi bagi tubuh. Tiada tubuh yang tidak membutuhkan nutrisi. Tubuh tanpa nutrisi akan mati. Yaitu mereka orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Dan nasihat ana kepada ana pribadi sendiri dan kepada semua kaum muslimin dan kaum muslimat, terkhusus teman-teman yang mengikuti kajian sore hari ini, bahkan kalau bisa sama teman-teman sepengajian sunnah pun di zaman fitnah ini jangan terlalu sering jumpa. Saya tidak menyatakan jangan jumpa, jangan terlalu sering. Kenapa? Karena kita di zaman fitnah. Yeah. Kalau kita sudah duduk lebih dari 1 jam, ya kita enggak usah lihat ke orang lain, kita sendiri. Betapa sering kita jatuh ke ghibah. Awalnya ngopi sunnah, ayo ngopi jumpa kawan-kawan sunnah. Setengah jam lebih, udah mulai jatuh ke ghibah, mulai gosip, ya, mulai membicarakan seorang akhwat, seorang ikhwan. Zaman fitnah. Jangankan di zaman kita ini, zaman Abdullah ibn Mubarak, beliau termasuk dikritik oleh kawan-kawannya karena jarang duduk bersama kawan-kawannya. Sampai suatu ketika ditanya, kenapa engkau jarang gabung dengan kami? Ya, sebetulnya misalkan syabat di masa sekarang. Kenapa enggak pernah ngopi atau jarang ngopi, jarang gabung? Apa jawaban beliau? Karena aku memilih sering duduk bersama Nabi dan para sahabatnya daripada sama kalian. Sambil menunjuk ke tangannya ke arah kitab-kitab beliau yang berisikan riwayat-riwayat hadis. Demikian mereka para sahabat menjaga waktu kita. Dan waktu kita ini memang sangat sempit. Sekarang coba kita perhatikan. Waktu kita cuma 24 jam. Ya. Kalau dia seorang talibul ilm, al-mutafarriq, 24 jam ini enggak cukup waktu untuk ilmu. 24 jam dia gunakan, rata-rata orang tidur siang dan malamnya semuanya kalau digabungkan berapa jam? 8 jam ya? Betul? Kurang lebih 8 jam. Berarti sisa berapa jam lagi? 24 diambil 8 jam? 16. Tinggal 16 jam. 16 jam ini diambil lagi untuk makan, untuk mandi, ya kan? Sisa, taruhlah sisa 12-13 jam lagi. 13 jam ini untuk menghafal Al-Quran hafalan baru. Untuk merojah hafalan Al-Quran yang lama. Menghafal hadis yang baru. Merojah hafalan hadis yang lama. Waktu belajar bersama ruang guru. Waktu untuk mengulangnya. Untuk memutkinkannya. Tidak cukup. Kalau dia bukan seorang talibul ilm. Kalau dia seorang yang udah berkeluarga, 24 jam selain waktu istirahat untuk menghibur anak, menghibur istri, ya, waktu silaturahim, waktu cari nafkah, ya, waktu memperhatikan kedua orang tuanya, enggak cukup. Maka aneh kalau orang setiap pagi bisa nongkrong di warung kopi lebih 1 jam, sore 1 jam lagi, malam 1 jam lagi, kapan dia belajar? Kapan dia belajar, kapan dia cari nafkah, kapan dia bersengkrama dengan anak istrinya? Kapan dia ketawa-ketawi menghibur anak istrinya? Maka jaga sebatasnya. Usahakan ya tidak banyak bergaul kecuali kita tahu pergaulan tersebut bermanfaat dan insya Allah terjaga. Dan andai kata kita pun ingin bergaul dan ingin duduk-duduk dengan sahabat-sahabat di luar, maka pilihlah ya orang-orang yang terbaik dari orang-orang yang baik. Usahakan dengan orang-orang yang lebih lanjut usianya daripada kita, sehingga ketika kita duduk enggak sembarangan ya ngomong ya. Ya kita agak segan, agak ngerem-rem dikit pembahasannya ya. Apakah mereka lebih tua dari kita dari sisi ilmu ataukah umurnya? Naam. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan yang terakhir adalah bagaimana agar kita ini yang terakhir udah tadi ya. Baik, wallahu taala alam bisawab. Masih ada teman-teman di Zoom? Jika tidak ada maka kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Baik, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.